Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-30 sampai 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaralladzina kafaru, tidakkah orang-orang kafir itu melihat annas samawati wal arda kanata ratqa, bahwa sungguhnya langit dan bumi itu dulunya padu satu. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan keduanya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air tertentu segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka beriman? Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, dan kami jadikan di bumi ada gunung-gunung agar mereka tidak goncang. Wa ja'alna fiha fijajan subula, dan kami jadikan di bumi jalan-jalan yang luas untuk dilalui. La'allahum yahtadun, agar mereka bisa mengambil petunjuk. Wa ja'alna sama'a saqfan mahfudah, dan kami jadikan langit sebagai atap yang dijaga. Wahum an ayatina mu'ribun, namun orang-orang kafir itu berpaling dari tanda-tanda kekuasaan kami. Wahuwa alladhi khalaqal layla wan nahara wasyamsa wal qamar, dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. Kullun fi falaki yasbahun, semua di tempat peredarnya bertasbih. Ada juga yang mengatakan yasbahun, berputar atau beredar. Nah, kullun fi falakin yasbahun, masing-masing dari matahari dan bulan di tempat orbitnya berjalan, ya, yasbahun. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsiri. Ai awalam yandur haula illadina kafaru bi rabbihim wa jahadu al-ikhlasa lahu fil ubudiyyati ma yadulluhum dalalatan musyahadatan ala annahu rabbul mahmud al-karimul ma'bud fayusahiduna sama'a wal arda fayjidunahuma ratqa hadhi laysa fiha sahabun wala matar wa hadhiha midatun maitatun la nabata fiha fafataqnahuma as-sama bil matar wal arda bin nabat alaysa alladhi awjada fis sama'i sahaba ba'da an kana al-jawu safiyan la qaz'ata fi wa awda'a fi al-ma' al-ghazira thumma saqahu ila baladin mayyit qad irba'at arja'u wa qahata anhuma'u fa amtarahu fiha fahtazzat wa taharrakat wa rabat wa ambadat min kulli zawjin bahij mukhtalifil anwa' muta'addidil manafi' alaysa dhalika dalilan ala annahul haq wa ma siwahu batil wa annahu muhyil mauta wa annahu rahmanur rahim wa lihada qala afala yu'minun ay imanan sahihan ma fihi syakkun wala syirkun. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat Rabb mereka? Mereka telah menentang untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Tidakkah mereka melihat sesuatu yang menunjukkan bukti yang nyata, yang bisa disaksikan bahwa Allah adalah Rabb yang terpuji, yang mulia, yang berhak disembah. Mereka menyaksikan langit dan bumi. Mereka dapati keduanya itu padu, nempel. Karena saat itu tidak ada awan dan tidak ada hujan. Sementara bumi tandus, tidak ada tumbuhannya. Maka kami pisahkan keduanya. Langit memiliki hujan dan bumi memiliki tumbuhan. Bukankah yang mampu menjadikan langit memiliki awan yang sebelumnya hanya berupa angkasa yang kosong, tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah Ta'ala menyediakan air yang sangat deras yang kemudian dikucurkan di negeri-negeri yang tandus, yang telah berdebu segala penjuru tanahnya, yang telah kering airnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan hujan di tanah tersebut. Maka mulailah tanah tadi bergerak dan berkembang. Kemudian menumbuhkan setiap tanaman yang berpasangan, yang yang mengagumkan bahijah. yang bermacam-macam jenisnya, yang bermacam-macam manfaatnya. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah yang maha benar dan selain Allah itu batil, dan menunjukkan bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang mati, dan bahwa Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, mengapa mereka tidak mau beriman, yakni dengan iman yang benar, tidak ada keraguan dan tidak ada kesyirikan. Thumma adada ta'ala ala dillah al-ufuqiyah faqala waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subula la'allahum yahtadun waja'alna sama'a saqfan mahfudah wahum an ayatiha mu'ridun وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ أي وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى قُدْرَتِهِ وَكَمَالِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَرَحْمَتِهِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْأَرْضُ لَا تَسْتَكِرُّ إِلَّا بِالْجِبَالِ arsaha biha wa autadaha di Allah tamida bil ibad ay di Allah tatariba falaytamakkanul ibad minas sukun fiha wala harfiha wala istiqar biha fa arsaha bil jibal fa hasala bisababi dalik minil masalih wal manafi ma hasala. Walamma kanatil jibal amtasil ba'du wa bi ba'din qattasiru ittisalan katsiran jiddan falau baqiyat bi hadiya jibalan samihat wa qulalan badihat lata'atala ittisal baina katsirin minal buldan. Fa min hikmatillahi wa rahmatih an ja'ala baina tilqal jibal fijajan subula aituruqan sahlatan la hasnatan la'allahum yatahduna ila al-wusul ila al-matalibihim min al-buldan wa 'ala'allahum yahtadun bil istidlal bidzalika ala wahdaniyatil mannan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalil-dalil kekuasaannya di segala penjuru alam ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا إِلَىٰ قَوْلِهِ كُلٌّ فِي فَلَقِ يَسْبَحُونَ. Artinya, termasuk dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaannya, menunjukkan keesaannya, menunjukkan rahmatnya, ialah bumi tidak bisa tenang tanpa gunung. Maka Allah Ta'ala menguatkan bumi dengan gunung-gunung itu agar hamba-hamba yang di atasnya tidak terguncang. Maka tidak mungkin hamba-hamba bisa hidup tenang di bumi. Tidak mungkin bisa bercocok tanam dan bermukim di sana. Maka Allah Ta'ala kuatkan bumi dengan gunung-gunung. Maka dengan sebab itu didapatkanlah banyak maslahat dan manfaat. Maka ketika itu gunung satu sama lain saling melekat dan sungguh banyak yang melekat. Seandainya dibiarkan seperti itu, gunung-gunung satu sama lain saling melekat, lembah-lembah, bukit-bukit saling melekat, maka akan kesulitan untuk bisa saling bertemu antara hamba di banyak negara. Maka dari hikmah Allah Ta'ala dan rahmatnya, Allah jadikan di antara gunung-gunung tadi itu ada jalan yang luas, yang mudah dilalui, tidak sulit, agar hamba-hamba bisa menempuh perjalanan di negara-negara untuk memenuhi hajatnya, dan agar mereka menjadikan itu sebagai tanda tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memberi. Waja'alna sama'a saqfan lil ardi allati antum 'alaiha mahfudan minas suqut. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Mahfudan aidan ministiraqi syayatinis sam'i. Kami jadikan langit sebagai atap untuk bumi yang kalian tinggal di atasnya, yang terjaga tidak sampai jatuh. Sungguh Allah Ta'ala menahan langit dan bumi agar tidak bergeser, dan juga dijaga dari usaha pencurian dengar yang dilakukan oleh setan-setan. Wahum an ayatiha mu'ridun ay ghafiluna lahuna wa hada amun fi jami'i ayati sama min uluwiha wa si'atiha wa adamatiha wa launiha al-hasan wa itqaniha al-ajib wa ghairi dhalika min al-mashahid fiha min al-kawaqib al-thawabit was-sayyarat wa samsiha wa qamariha an-nairat al-mutawallid anhuma al-layl wal-nahar wa qawnuhuma da'iman fi falakhima sabihin wa qadhalika an-nujum fataqumu bisabibi dhalika manaful ibad min al-kharri wal-bardi wal-fusul wa ya'rifuna hisaba ibadatihim wa mu'amalatihim wa istarikhuna fi laylihim wa yada'una wa yaskunun wa yantasiruna fi naharihim wa yas'auna fi ma'ayisihim kullu hadhil umur idha tadabbaraha al-labibu wa am'ana fiha nadar jazama jazman la syaka fi anna allaha ja'alaha mu'akkatatan fi waqtin ma'lum ila ajalin mahtum yaqdil ibad minha ma'aribahum wa taqumu biha manafi'ahum wa liyastamta'u wa yantafi'u thumma ba'da hadha satahzuru wa tatmahiru wa yufniha alladhi awjadaha wa yuskinuha alladhi kharrakaha wa yataqilu al-mukallafuna ila darin ghair hadhihi dar yajiduna fiha jazaa'a a'malihim kamilan muwaffaran wa ya'lam anal maqsud min hadhihi dar an takuna mas'atan di daril qarar wa annaha manzilu safar la mahal iqamah. Nah. Namun orang-orang kafir berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada langit tadi, yakni mereka lalai, lengah. Ini sifatnya umum terkait dengan semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada langit, mulai dari ketinggiannya, luasnya langit, besarnya langit, warna langit yang bagus, dan penciptaan langit yang sempurna, yang mengagumkan, dan masih banyak yang lain yang bisa disaksikan pada langit itu. Berupa bintang-bintang yang tetap di tempatnya, atau bintang-bintang yang berjalan. Ada mataharinya, ada bulannya yang dengan itu ada malam dan siang. Dan juga matahari dan bulan selalu berputar di porosnya masing-masing. Nah, demikian pula di langit itu banyak bintang yang dengan sebab itu bisa didapatkan manfaat bagi hamba. Ada panas, ada dingin, ada bermacam-macam musim. Mereka juga bisa mengetahui hitungan tanggal ibadah mereka dan muamalah mereka. Mereka bisa beristirahat ketika malam. Mereka bisa nyantai dan tenang pada malam hari. Dan mereka bertebaran di siang hari untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semua perkara ini jika direnungkan oleh orang yang cerdas dan ada pandangan yang kuat untuk mengamatinya, maka dia akan memastikan dengan kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah Ta'ala menjadikan langit itu bersifat sementara pada waktu yang telah ditentukan dan ada batas akhir yang pasti terjadi. Hamba-hamba bisa memenuhi kebutuhannya, memenuhi manfaat-manfaat hidupnya. Mereka bisa bersenang-senang, bisa mengambil manfaat. Tapi setelah ini semua, semuanya akan hilang dan hancur. Allah yang menciptakannya akan menghancurkannya. Nah, Allah lah yang membuat tenang yang asalnya bergerak, dan hamba-hamba mukallaf ini manusia dan jin akan berpindah ke negeri selain negeri dunia ini. Mereka akan mendapati di negeri akhirat nanti balasan amalan mereka yang sempurna dan penuh. Dan dia akan mengetahui bahwasanya tujuan diciptakan negeri dunia ini hanyalah sebagai ladang untuk bekal di negeri yang abadi. Dunia ini hanyalah tempat singgah safar, bukan tempat tinggal selamanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib. Di dalam ayat yang ke-30 sampai 33 dan juga tafsir yang telah kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa untuk melakukannya, yang menunjukkan bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak layak untuk diibadai. Maka Allah Taala menjelaskan tentang kekuasaannya menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung. Kemudian menciptakan langit dengan atap tapa tiang. Menciptakan malam dan siang. Menciptakan matahari dan bulan. Semuanya itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang sangat mengagumkan. Tidak ada satupun yang mampu menciptakan itu semua. Hanya Allah Ta'ala yang mampu. Maka orang yang berakal cerdas atau al-labib, kalau benar-benar merenungkan itu semua, dia pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. pasti akan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang lainnya adalah sesembahan yang batil. Barakallahu wa fikum. Baik. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Allah Ta'ala adada pakai ain al-adillata al-ufuqiyata ala qudratihi wa kamalihi wa wahdaniyatihi wa rahmatihi wa annahu la ma'budu bihaqqin illahu annallaha adada al-adillata al-ufuqiyata ala qudratihi wa kamalihi wa wahdaniyatihi wa rahmatihi wa annahu la ma'budu bihaqqin illahu. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita satu persatu dalil-dalil kekuasaan Allah di alam semesta untuk menunjukkan kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah, keesaan Allah, dan rahmatnya Allah, serta menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Taib. Al-faidatu tsaniyah. Anna min ayatihi al-ajibah. As-samawatu wal-ardu. والجبال والليل والنهار والشمس والقمر أن من آياته al-ajibah as-samawatu wal-arbu wal-jibalu wal-laylu wal-naharu was-shamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang mengagumkan ialah langit, bumi, gunung, malam, siang, matahari, dan bulan. Al-Faidatu Al-Thalitha. Anna min rahmatihi ala ibadih. Anna min rahmatihi ala ibadihi. Annahu ja'ala fil ardi rawasiya antamida bihim. Waja'ala turukan sahlatan bainal jibal. Lima salihi ibadihi. Di antara bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya, Allah jadikan di bumi ada gunung-gunung yang menguatkannya agar hambanya tidak terguncang. Dan Allah jadikan jalan-jalan yang mudah ditempuh di antara gunung-gunung tadi untuk kemaslahatan apa ini? Hamba-hambanya. Ini kalau semua gunung nempel semua, itu enggak bisa ditembus, enggak bisa ada celah, maka antara yang di balik gunung dengan yang di balik gunung yang lain enggak akan pernah bisa apa ini? Komunikasi. Enggak bisa saling ketemu, ya. Nah, alhamdulillah gunung-gunung yang Allah ciptakan di bumi itu tidak bersambung semua, ya. Nah, masih ada lahan yang luas untuk jalan sehingga hamba-hamba Allah yang ada di balik gunung satu bisa berjumpa dengan yang ada di balik gunung yang lainnya sehingga bisa saling apa ini? Berjumpa dan saling apa ini? Berbagi untuk kemaslahatan mereka. Taib. Al-Faidah itu Arabiah. Wa min qudratihi annahu ja'ala as-samaa'a saqfan. Min ghairi amadin. Mahfudan. Minas sukut. Mahfudun aiban. Min istirakis sayatin disam'i. Termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan langit itu atap min ghoi amadin, tanpa tiang. Mahfudan, dijaga. Minas sukuti, agar tidak jatuh. Wa mahfudan aiban, dan juga dijaga. Min istiraqis syayatin disam'i, agar setan tidak bisa mencuri dengar berita langit. Nah, al-faidah itu al-khamisah. Anna min ayatis samai al-ajibah. Anna Allah ja'ala fiha min al-kawaqib al-thawabit was-sayyarat wa samsiha wa qamariha an-nayrat al-mutawallid anhuma al-layli wal-nahar. Wa ghairu dhalik. Min al-umur al-ajibah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada langit, Allah jadikan di langit itu ada bintang-bintang yang tetap nggak jalan, ada juga bintang-bintang yang sayyarat berjalan. Allah jadikan ada matahari, ada bulan yang terus bersinar, yang dengan itu terjadilah malam dan siang dan perkara-perkara mengagumkan yang lain. Nah, taib. Al-faidatu as-sadisah. Anna dunya mazra'atun lidaril akhirah. Wa annaha manzilu safar la mahallu iqamah. Wa anna Allah ja'alaha mu'akkatatan fi waqtin ma'lum ila ajalin mahdud. Bahwa sesungguhnya dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Siapa yang banyak menanam kebaikan akan menghasilkan kebaikan di akhirat. Siapa yang banyak menanam kejelekan akan mendapatkan balasan yang jelek di akhirat nanti. Dan bahwasanya dunia itu adalah tempat singgah untuk safar, bukan tempat tinggal abadi. Dan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia ini memiliki waktu yang telah ditentukan, sampai batas ajal yang telah dipastikan, ini tidak abadi. Di semua kekuasaan Allah tadi itu akan hilang, akan hancur. Manusia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal masing-masing. Oleh sebab itulah kita yang memahami tentang tanda-tanda kekuasaan Allah tadi hendaknya kita jadikan sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala adalah yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh bagi kita untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya semua yang ada di alam ini hanya sementara, ya, akan hancur pada waktunya. Dan kita harus siap menghadap Allah Ta'ala di negeri akhirat nanti. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk ahlus sa'adah dan diberi kematian husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.